الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita lanjutkan keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada al-far'u tsani, pada cabang yang kedua. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala al-far'u tsani, sifatullahi tanqasimu ila qismain. Sifat Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua bagian. Pembagian seperti ini tadi itu berdasarkan tatabbuq wal istiqra, berdasarkan penelitian. Ini disebutkan ada dua, thubutiyah wa salbiyah, yaitu sifat thubutiyah dan sifat salbiyah. Thubutiyah itu sesuatu yang ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, adapun salbiyah sesuatu yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Fathubutiyah ma asbatahallahu linafsihi. Thubutiyah adalah sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya. Kal hayati wal ilmi wal qudrati. Itu semua ada dalilnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Seperti sifat hayat, hidup, ilm, berilmu, wal qudrah, mampu. Wa yajibu itsbatuha lillahi 'ala alwajhi la'iq bihi, li'anna Allah asbataha li nafsihi wa huwa a'lam bi sifatihi. Maka wajib menetapkannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menetapkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala alal wajhil laiq bihi, sesuai dengan sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Alal wajhil laiq, sesuai dengan sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan sering kita ulangi ya, alal wajhil laiq, alal wajhil laiq, sesuai dengan sesuatu yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah asbataha li nafsihi wa huwa a'lam bi sifatih. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menetapkan sifat tersebut untuk dirinya, dan dia Allah Subhanahu wa taala lebih mengerti tentang dirinya. Intinya sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis melalui lisan Rasul, semuanya kita tetapkan. Itu disebut dengan sifat apa? Tsubutiyah. Yang kedua, wassalbiyah, sifat as-salbiyah. Apa sifat salbiyah? Hiya allati nafaha Allahu an nafsihi kadzulmi. Segala sifat yang Allah Subhanahu wa taala tiadakan dari dirinya seperti kezaliman. Fajibu nafuha. Maka wajib nafyuha. Wajib meniadakannya. anillahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annallaha nafaha an nafsi, dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala meniadakan sifat tersebut dari dirinya. Lakin yajibu i'tiqadu thubuti diddiha lillahi alal wajhil akmal. Akan tetapi wajib meyakini tetapnya lawan sifat tadi bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sisi yang paling sempurna. Li'anna nafya, dikarenakan peniadaan, la yakunu kamalan, tidak akan dikatakan sempurna, hatta yatadammana thubutan, sampai mengandung thubutan, penetapan. Namun ini juga masih kembali kepada dalil ya. Lawan dari kezaliman apa? Al-adil. Juga masih butuh kepada dalil. Misalu dzalik qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala yadzlimu rabbuka ahadan, Rabbmu tidak akan menzalimi seseorang pun. Fayajibu nafyuz-zulmi 'anillahi ta'ala, maka wajib meniadakan kezaliman dari Allah subhanahu wa ta'ala ma'a i'tiqadi thubutil 'adlillah, bersamaan meyakini tetapnya sifat adil bagi Allah subhanahu wa ta'ala 'alal wajhil akmal, pada sisi yang paling sempurna. Di situ disebutkan di ta'liq as-sifat as-subutiyah, as-sifat as-subutiyah hiya allati tadullu bidalilil mutabaqah, yaitu sifat yang ditunjukkan dengan dalil mutabaqah, ala maknan wujudi yattasifu bihillahu bikhilafis sifatis salbiyah. Sifat subutiyah yaitu sifat yang ditunjukkan dengan dalil mutabaqah. Dalil mutabaqah itu dalil langsung menunjuk seperti itu, langsung sesuai dalilnya, mutabaqah itu. Ada istilah nanti mutabaqah, iltizam, tadammun, nanti akan kita lewati. Seperti sifat haya, ya, itu sifat yang mutabaqah. Nanti ada namanya iltizam, orang yang hidup. Konsekuensinya apa? Zat yang hidup, dia punya masyiah, kehendak. Itu namanya iltizam. Sifat yang ditunjukkan oleh dalil mutabaqah ala maknan wujudi, atas makna wujudi, makna wujud, makna yang menunjukkan akan adanya hal tersebut. Yattasifu bihillah, ya Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengannya. Bikhilafis sifat as-salbiyah, berbeda dengan sifat as-salbiyah. Fayyala tadullu bidalilil mutabaqah ala maknan wujudi. Sifat salbiyah adalah suatu sifat yang tidak ditunjukkan dengan dalil mutabaqah pada suatu makna wujudi, makna yang ada. Wa inna ma tadullu ala salbi maknan. Bahkan sifat salbiyah itu menunjukkan tertiadakan atau tertarikannya makna tersebut, tertiadakan, salb itu. Ya. la yaliqu billahi ta'ala, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'adilalatiha luzuman ala kamali diddi, bersamaan penunjukannya secara luzum, secara konsekuensi atas kesempurnaan lawannya. Ketika ditiadakan sifat az-zulm, kezaliman bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menunjukkan apa? Sifat apa di situ? Sifat adil. Itu namanya dalil secara luzum, konsekuensi akan sempurnanya dari lawan sifat tersebut. Kemudian yang ketiga, al-far'u tsalits, cabang yang ketiga, as-sifat as-tsubutiyah, ringkasnya ya, sifat tsubutiyah itu sifat yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan adanya sifat itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sifatnya ya dulu ala makna wujudi, menunjukkan akan makna yang ada gitu loh, tidak ditiadakan bukan, tapi memang ada makna tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat salbiya, suatu sifat yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak boleh pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti al-maut, seperti dalam Al-Quran, wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut. Kemudian di sini disebutkan kata beliau, al-far'u tsalits as-sifatu as-tsubutiyah tanqasimu ila qismain. Sedangkan sifat as-tsubutiyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama kata beliau, zatiyah, sifat zatiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, fi'liyah, sifat fi'liyah. Fadzatiyah hiyallati lam yazal wala yazalu muttasifan biha, suatu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengannya. Lam yazal wala yazalu itu semakna ya, artinya senantiasa, yaitu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala muttasifan biha, disifati dengannya. Sama baik, lam yazal, lam yazal, dijazm, wala yazal, la, nafiyah, yazal fil mudhari, itu namanya taukid. Lam yazal, wala yazalu, muttasifan biha, yang Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa disifati dengannya. Kasam'i wal basor, seperti sama dan basor. Seperti juga sifat al-ilm, ilmu. Sifatul haya itu sifat dzatiyah. Wal fi'liyah, sedangkan sifat fi'liyah adalah hiyallati tata'allaku bimasyiatihi insya'a fa'alaha wa insya'a lam yaf'alha. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang berkaitan dengan masyiahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak, Allah melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melakukannya. Kal istiwa alal arsy wal maji, seperti istiwa di atas arasy dan sifat maji datang nanti pada hari kiamat. Wajah Arab buka, wal malaku sofan, sofan. Namun mereka sebagian para ulama mengatakan, kullu sifatin fi'liyah, setiap sifat fi'liyah juga dikatakan sifatun zatiyah. Ya, seluruh sifat fi'liyah juga bisa dikatakan sifat zatiyah, bi'tibari annallaha muttasifun biha, ditinjau dari asal sifat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa juga disifati dengannya. Yang kemarin sempat ana bilang sama Yofid, sifat istiwa, sifat maji. Maji itu kapan datangnya? Hari kiamat. Seluruh dalil menyebutkan maji, kedatangan Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat. Wa ja'a rabbuka wal malaa'iku shaffan shaffan. Nah, apakah sebelum datangnya Allah Subhanahu wa taala tidak kita sifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat maji? Jawaban enggak seperti itu. Allah Subhanahu wa taala sejak sekarang sudah disifati dengan sifat maji datang. Namun kedatangan Allah Subhanahu wa taala kapan? Pada hari kiamat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala datangnya pada hari kiamat? Dikarenakan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah Subhanahu wa taala menghendaki seperti itu. Jadi secara sifat, sifat itu sudah nempel pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi namanya bi'tibar asli sifat. Ditinjau dari asal sifat. Wa rubbama takunu sifatu dzatiyah fi'liyah bi'tibaril bi'tibarain kal kalam. Dan terkadang sifat itu juga disebut dengan sifat dzatiyah fi'liyah. Sifat dzatiyah dan fi'liyah. Ditinjau dari dua sisi. Bi'tibar bi'tibarain dengan dua sisi. Dua ungkapan. Kal kalam seperti sifat kalam. Fa innahu bi'tibari asli sifat sifatun dzatiyah. Sifat kalam kalau ditinjau dari asal sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala disebut sifat dzatiyah. Lianna Allah lam yazal wa la yazal mutakalliman. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mutakalliman, berbicara. Wa bi'tibari ahadil kalam sifatun fi'liyah. Namun ditinjau dari ahad, person-person kalam, satuan-satuan kalam, dikatakan sifatun fi'liyah, sifat fi'liyah. Li'annal kalam muta'allikun bimasyiatihi yatakallamu bimasya'a matasya'a. Dikarenakan kalam itu berkaitan dengan masyianya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak ingin berbicara, dia berbicara dengan siapapun, matasya'a dan kapanpun, itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu mau lihat kaidah ini bisa dilihat dalam al-qaidah al-qaid al-muthla atau majmu'ul fatawa karya Syekh Ibnu Utsaimin atau Ibnu Taimiyah. Majmu' fatawahu itu karya Syekh Ibnu Utsaimin, atau sifat al-ilahiyah karya Syekh Muhammad Aman Al-Jami. Kita lanjutkan. Jelas ya? Al-far'ur rabi, cabang yang ke-4. Kullu sifatin min sifatillahi ta'ala fa innahu yatawajjahu ilaiha 'alaiha salasatu as'ilatin. Afwan, yutawajjahu. Seluruh sifat dari sifat-sifat Allah, fa innahu yutawajjahu, maka diarahkan padanya, ditujukan kepadanya, salah satu as'ilatin, tiga pertanyaan. Jadi seluruh sifat Allah, baik sifat dzatiyah atau fi'liyah, kita arahkan padanya tiga pertanyaan. As-su'alul awwal, pertanyaan yang pertama, hal hiya haqiqatun wa limadza, apakah sifat tersebut adalah hakiki dan kenapa? As-su'alu tsani, pertanyaan yang kedua, hal yajuzu takyifuha wa limadza, boleh tidak mentakyif, ya, mentakyif itu menjadikannya di alam hayal atau langsung memberikan contoh di alam nyata. Itu kemarin ya, mentakyif, menggambarkan di alam hayal itu juga takyif, atau langsung menyebutkan di alam nyata itu disebut dengan takyif juga. As-su'alu tsalits, pertanyaan yang ketiga. Hal tumatsil sifatil makhlukin walimadza? Apakah sifat Allah menyerupai sifat makhlukin? Fajawabu su'alul awwal, maka jawaban terhadap pertanyaan yang pertama. Na'am haqiqatan. Na'am, sifat Allah Subhanahu wa taala adalah haqiqah. Hakikat itu maknanya betul-betul ada. Gitu loh. Itu namanya haqiqah. Betul-betul ada sifat itu tadi. Sesuai dengan hakikat makna yang ada. Li'annal asl fil kalam al-haqiqah. Dikarenakan hukum asal dalam kalam adalah al-haqiqah. Fala yu'dal anha, tidak boleh dipalingkan darinya, dari kalam tersebut, illa bidalilin sahihin, kecuali dengan dalil sahih yamna minha, yang menghalangi dari hak, dari hakikat. Jelas ya? Hukum asal ketika disebutkan sifat yadun, tangan bagi Allah, maka tangan ya tangan. Tangan mananya? Tangan. Hakikat. Ya. Jadi sesuai dengan hakikatnya. Bolehkah kita palingkan ke makna kuat? Al-quwah. Jawabannya tidak boleh. Ya. Tidak diperbolehkan. Kalau mau dipalingkan, harus menggunakan dalil yang sahih. Dan tidak ada dalil yang sahih yang bisa memalingkan sifat tersebut. Dari makna hakikatnya. Difahami? Jawaban tadi, jawaban untuk pertanyaan yang kedua. La yajuzu takyifuha, tidak boleh mentakyifnya. Liqaulihi ta'ala, wa la yuhituna bihi ilman. Mereka umat manusia tidak bisa meliputi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang mereka miliki. Walaupun di alam khayal. Misalkan seseorang menggambar. Ya, menggambar. Dari alam khayalnya tadi, dia menggambarkan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan di alam nyata. Ini juga enggak boleh. Dan tidak mungkin bisa wala yuhituna bihi ilman. Seseorang menggambarkan di alam khayal itu disebut apa? Ilmu. Dan ilmunya dia tadi tidak akan mungkin bisa menangkap Allah Subhanahu wa taala. Di annal aqla la yumkinuhu idraku kaifiyati sifatil makhlukin atau sifatillah, dikarenakan akal la yumkin, tidak mungkin idrak kaifiyati sifatillah, tidak mungkin menangkap bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa jawabu tsalits, jawaban yang ketiga. La tumatsil sifatil makhlukin. Sifat Allah tidak akan menyerupai sifat makhluk. Liqaulihi ta'ala, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah Subhanahu wa taala mustahiqqun lil kamal. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berhak mendapatkan kesempurnaan. Alladzi la ghayata faqahu, kesempurnaan yang tidak ada puncaknya lagi. Tidak ada goya, tidak ada puncak di atasnya lagi. Maknanya apa? Puncaknya itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang di atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala yumkin ayyumatsil ayyumatsal al makhluk, maka enggak mungkin untuk diserupakan dengan sifat makhluk. Li'annahu naqis, dikarenakan makhluk adalah naqis. Jadi tidak bisa misalkan sifat sama pendengaran Allah Subhanahu wa taala sama dengan pendengaran si fulan. Tidak mungkin. Kenapa? Dikarenakan pendengaran makhluk ada kekurangan. Jelas ya, kalau ditanya apakah sifat Allah Subhanahu wa taala serupa dengan sifat makhluk, jawabannya tidak. Apa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Apakah bisa seseorang menghayal-hayalkan bentuknya Allah Subhanahu wa taala, bentuk tangan, Jawabannya tidak bisa. Tidak bisa. Dalilnya apa? Wala yuhituna bihi ilman. Nah, itu tadi dalilnya ya. Wal farqu baina tamtsili wa takyif. Perbedaan antara tamtsil dan takyif. Anna tamtsil, bahwasannya tamtsil itu adalah zikru kaifiyatis sifah muqayyadatan bimumatsilin. Penyebutan kaifiyah sifat muqayyadatan dengan bentuk muqayyadah bimumatsilin, dengan bentuk diikat ya, dengan cara diikat dengan sebuah contoh, sebuah keserupaan. Contoh tangan ya, tangan Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala. Tamtsil itu seseorang menyebutkan suatu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan patokan contohnya tadi suatu sifat dari sifat makhluk. Misalkan wajah Allah Subhanahu wa taala, dia katakan wajah Allah Subhanahu wa taala tersebut seperti sifatnya, seperti wajahnya Yusuf alaihissalam, misalkan seperti itu. Ini dia sudah jatuh pada tamtsil. Yang kedua, wa takyif. Adapun takyif, zikru kaifiyatis sifat. Menyebutkan kaifiyah bentuk sifat ghairu muqayyadatin bimumatsilin, dengan tanpa diikat ya, dengan tanpa mengikatnya dengan sebuah contoh. Maknanya semata-mata di alam hayal. Atau alam hayal ini tadi dia tuangkan dalam bentuk apa? Gambar. Di alam nyata. Itu juga enggak masuk. Enggak diperbolehkan. Tetap dikatakan takyif. Misal tamtsil. Contoh tamtsil adalah ayyaqul al-qa'il, seseorang berkata, yadullahi kayadil insani. Tangan Allah seperti tangan manusia. Wa misalu takyif, misal takyif adalah ayyata khayyala liyadillahi kaifiyatan muayyanatan. Yaitu dia menghayalkan tangan Allah tadi dengan bentuk tertentu. La masilalaha fi aidil makhlukin, yang tidak ada keserupaan bagi sifat tadi di pada tangan-tangan makhluk. Fala yajuzu hadza takhayyul, maka penghayalan seperti ini tidak diperbolehkan. Jadi apa? Dia menghayalkan gambaran bentuk tangan Allah, namun tidak memberikan contoh kepada patokannya. Ada orang melukis. Dia melukis buat tangan, ditanya tangan apa ini? Tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada contoh gambar dari mana, dia menuangkan dari alam hayal, itu namanya takyif. Atau tidak digambarkan, masih di benak pikiran dia, tidak dibentuk lukisan, itu juga masih disebut takyif. Kemudian al-qa'idatu rabi'ah, kaidah yang keempat, fima naruddu bihi 'alal mu'attilah. Yang keempat adalah fima naruddu bihi 'alal mu'attilah, pada perkara yang kita gunakan untuk membantah mu'attilah. Al mu'attilah humul ladzina yunkiruna syai'an min asma'illah. Mu'attilah adalah mereka-mereka yang mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah, au sifatihi, atau sifat-sifat Allah. Wa yuharrifuna nususa 'an dhahiriha, mereka mentahrif dalil-dalil dari zahirnya. Wa yuqalu lahum, mereka juga disebut dengan al-mu'awwilah. Mu'attilah disebut dengan al-mu'awwilah. Boleh dikatakan mu'attilah itu ada dua macam. Ada ta'tilun kulli, ada ta'tilun juz'i. Ada mu'attilah kulliyah, ada mu'attilah al-juz'iyah. Mu'attilah kulliyah seperti Jahmiyah. Nama dan sifat mereka tolak. Adapun juz'i seperti Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah menetapkan nama mengingkari sifat. Kalau Asy'ariyah menetapkan nama menetapkan sebagian sifat. Wal qa'idatul 'amah, kaidah umum, fima naruddu bihi 'alaihim, kaidah umum berkaitan dengan yang kita gunakan untuk membantah mereka. Kaidah umum berkaitan dengan yang kita gunakan untuk membantah mereka adalah annaqul, kita katakan inna qaulahum khilaf zahirin nusus, sesungguhnya pendapat mereka menyelisihi zahir nusus, zahir dalil. Wa khilaf tariqatis salaf, dan menyelisihi metode salaf. Wa laisa alaihi dalilun sahih, dan tidak ada dalil sahih. Nah, jadi kalau antum ketemu Mu'tazilah, enggak usah diajak berdebat. Jawab saja, pendapat antum menyelisihi zahir dalil. Yang kedua, menyelisihi metode salaf. Yang ketiga, antum tidak ada dalil yang sahih untuk memalingkan makna ini menjadi makna B. Warubbama yakunu fi ba'd sifat wajhun rabi' au aktsar, dan terkadang ada pada sebagian sifat itu sisi yang keempat dan yang seterusnya. Masing-masing sifat ya, terkadang sampai 4, 5, 6 bantahan. Namun secara global ada 3 cara membantahnya. Yang pertama, tindakan Anda mentakwil seperti ini menyelisihi apa? Zahir nusus. Yang kedua, tidak ada salafnya. Yang ketiga, tidak ada dalil yang sahih yang menjadikan patokan Anda dalam hal ini. Di sini disebutkan waqad naqasha syubaha syubah al-mu'attilah baina zaifi wa bayyana zaifaha aktsarul ulama. Sungguh kebanyakan para ulama ya telah mendiskusi ya, munaqasyah ya, telah mendiskusi membantah mendebat seluruh syubhat-syubhat Mu'attilah. Wa bayyana zaifaha, dan menjelaskan apa zaif itu gini. Ada sesuatu syubhat tertutup syubhat tadi. Ya, mental bisnya dia tadi. Itu namanya zaif. Penutup syubhatnya tadi. Itu namanya zaif. Wallahu alam ya, bahasa yang tepatnya tadi. Zaif itu penutup syubhatnya. Jadi setiap syubhat itu dikatakan syubhat, ya. Itu ada argumentasi. Nah, argumentasinya itu yang disebut dengan zaif. Makanya ada buku, sebagian buku kadang kasyfu, zaif tasyayu, zaif ula, zaif rafida, zaif syi'a, zaif. Itu tadi syubhat argumentasinya nih tadi. Nah, itu disebut dengan zaif. Orang ngelihat dari luar bagus, punya dalil. Nah, zaifnya ini tadi, ini yang dibongkar oleh para ulama. Itu makna zaif. Wa min ahsan man radda alaihim, dan termasuk orang yang paling bagus membantah mereka, syubahahum, syubhat-syubhat mereka, wa afsadaha, dan merusak subhat-subhat mereka, adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi amati kutubihi, pada mayoritas kitab-kitabnya. Ana ulangi pembacaannya supaya antum tahu mana yang baca rafa sama nasab. Wa qad naqasha syubahal mu'attilati wa bayyana zaifaha aktsarul ulama. Sungguh kebanyakan para ulama atau mayoritas para ulama, gitu cara ngerti kan, karena itu fa'ilnya ditaruh belakang. Sungguh kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama telah memunakosyah ya. Munakosyah itu sebenarnya maknanya itu Ya tadi anda mengartikan diskusi ya, ya bisa diartikan kalau kamu sudah kan diskusi ya munakosya itu gini nah dijelaskan bantah, jelaskan bantah, jelaskan bantah. Ya, makanya ada istilah munakosya doktoro, magister. Jadi yang anu menyebutkan argumentasi kemudian disanggah. Menyebutkan argumentasi disanggah gitu namanya munakosya. Kalau diskusi itu kan mungkin tukar pendapat ya, ini enggak, bantah sanggah, itu namanya munakosyah. Ya seperti itulah di kitab-kitabnya Ibnu Taimiyah. Wa bayyana zaifaha. Wa min ahsani, ahsani, bacanya ya, man radda alaihim. Kenapa anda baca ahsani? Nasin. Enggak ahsana, min ahsana. Darli. Hah? Mudhof ilaih. Mudhof, bukan mudhof ilaih. Karena dia sebagai mudhof. Dia isim tafdil, itu ismul ladzi la yansharif. Dia dibaca jar kalau kedudukannya sebagai mudhof atau kemasukan al. Fi ahsani takwim. Ya enggak gitu ayatnya kan? Bukan bacanya fi ahsana. Fi ahsani karena mudhof. Wakonna kosha shubahal mu'attila wa bayyana zaifaha aktsara ulama. Sungguh kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama telah munakasyah syubhatnya mu'attilah dan menjelaskan kepalsuan-kepalsuan ya. Wa min ahsan man radda alaihim syubahahu, dan termasuk orang yang paling bagus di dalam membantah syubhat-syubhat mereka. Wa afsadah, dan merusak syubhat-syubhat tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala fi amati kutubih. Adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pada kebanyakan kitab-kitab beliau. Wa kadza tilmiduhu al-Allamah Ibnu Qayyim. Demikian juga tilmid beliau, al-Allamah Ibnu Qayyim. Fi katsirin min kutubih. Pada mayoritas kitab-kitab beliau. La siyama terlebih lagi kitabuhu As-Su'aik Al-Mursalah. Kitab Su'aik Al-Mursalah. Wangzur Mukhtasar Su'aik Al-Mursalah. Engkau silakan lihat kitab Mukhtasar Su'aik Al-Mursalah. Tajid fihi buwiyatak Mustaufah. Engkau akan mendapati padanya apa yang engkau inginkan ya. Engkau akan mendapati bughyah, bughyah itu tujuanmu ya. Engkau akan mendapati tujuanmu mustaufah, tertunaikan di situ, terpaparkan. Sahlun, sahlatul mutanawil, gampang mencarinya. Ya, kitab itu Mukhtasar Su'aik Al-Mursalah. Salah duduk baik. Ini kaidah secara umum yang disebutkan oleh beliau, Allah Ta'ala alamu biswab. Adapun berkaitan dengan inti kitab, insya Allah kita lanjutkan besok pada subuh insya Allah kalau tidak hujan. Maktafilah.